Anak mau nanya, apakah hukum bersedekap ketika iktidal? Tolong jelaskan. Berselisih para fuqaha dalam hal ini, cukup panjang sekali perbedaan para fuqaha, ya, dan masing-masing melihat mana yang rajih antara pendapat yang mengatakan setelah ruku yang disyariatkan adalah al-irsal, yaitu tidak bersedekap, atau pendapat yang mengatakan kembali kepada keadaan sebelum ruku. Masing-masing memiliki hujjah, dan ini merupakan perselisihan klasik di antara para fuqaha. Masing-masing melihat mana yang rajih, dan dia beramal dengan apa yang lebih kuat menurutnya. Wallahu ta'ala a'lam. Dan kita tidak mengatakan bahwa yang bersedekap setelah rukuk telah mengamalkan bid'ah atau menjadi ahli bid'ah, dan tidak pula sebaliknya, karena ini masail-masail khilafiyah ijtihadiyah, permasalahan-permasalahan ijtihad yang ada pintu ijtihad di dalamnya. Seorang harus berlapang dada menerima, seorang harus berlapang dada menerima khilaf al-afham, khilaf di antara para fuqaha. Wajib bagi kita untuk berlapang dada menerima hal tersebut, selama bukan permasalahan prinsip, ya, selama bukan permasalahan prinsip yang menyebabkan seorang yang menyelisihinya, maka dia telah menyelisih prinsip-prinsip di dalam al-Islam. Seperti misalnya kaum Rafidah, atau kaum Sufiyah, atau Ahlul Bid'ah, Mu'tazilah, Jahmiyah, dan yang lainnya, yang jelas-jelas menyelisih prinsip-prinsip yang telah disepakati oleh kaum Muslimin. Adapun permasalahan ijtihad, maka berlapang dada.